Ya, kali ini kita berikan sebagai tembang yang kedua masih bareng bersama kamu, Rahman. Coba kita panggilkan kembali dengan salah satu aktor cowok gantengnya New Metro. Arjunanya New Metro. Kita berikan satu lagu, ada Kerinduan bersama New Metro. Pasti aja.